Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, terkhusus di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kemudahannya kepada kita semua sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita membahas seputar masalah fikih dari kitab Taisirul Alam Syarhu Umdatil Ahkam, dan masih kita membahas faedah-faedah yang ada pada hadis yang ke-8 yang dibawakan oleh mu'alib di sini, yaitu Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan faedah hadis yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kita lanjutkan faedah hadis yang ke-7. Disebutkan oleh syarah di sini, as-sabi'u yu'khudhu min hadza, diambil faedah dari hadis ini, jawazu mukhalifati a'dha'il wudhu'i bitafdhili ba'dihha 'ala ba'din, bolehnya membedakan sebagian anggota wudhu dengan dilebihkan sebagiannya di atas yang lain. Wa anna tathlitha wa sifatul kamilatu wa madunaha yujzi'u, dan bahwasanya menigakalikan ketika membasuh anggota badan, anggota wudu kecuali kepala, ini adalah sifat yang sempurna, tata cara wudu yang sempurna. Adapun yang di bawahnya itu tetap sah. Ya, jadi boleh naam memvariasikan ketika kita membasuh anggota wudu. Boleh ada yang sekali, ada yang dua kali, ada yang ditiga kalikan. Kecuali mengusap kepala. Kalau mengusap kepala itu hanya satu kali. Kama sahat bidzalikal ahadits, sebagaimana itu telah sahih naam dengannya hadis-hadis. Kemudian faedah yang terakhir yang disebutkan oleh mu'alif di sini atau syarih di sini dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ikhtalafal ulama'u fil bida'ati bil mashi fahiya minal muqaddami ilal mu'akhari inda bani daqiqil id wa sun'ani. Para ulama berselisih tentang tata cara memulai mengusap kepala, ya, dari depan sampai ke belakang, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiqil Ain dan juga Imam As-Sun'ani. Wa fahima ba'duhum min qawlihi, dan sebagian para ulama memahami naam dari perkataan beliau, fa aqbala bihima wa adbarah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai mengusap kepala, beliau mulai dari depan kemudian ke belakang. Annal masha min muakhkhari ra'si ila muqaddim ila muqaddamihi, bahwasanya mengusap itu dari ujung rambut sampai dengan pangkalnya. Tsumma yu'adu bil yadain ila qafa ar-ra'si, kemudian dikembalikan dengan menggunakan kedua tangan sampai ke tengkuk kepala. Jadi sebagian para ulama mereka berselisih, ya, mereka berselisih tentang memahami tata cara memulai mengusap kepala. Apakah yang dimaksud dengan dari depan itu, ya, dari depan muka dari sini ke belakang, atau dari belakang, ya, menuju ke depan. Ya, ini perbedaan pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang benar, naam, apa yang disebutkan oleh sebagian para ulama dengan menukilkan hadis yang lain, yaitu bada'a bimuqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafah. Yang dimaksud dengan depan adalah, ya, dekat dengan wajah, dimulai dari depan kepala, kemudian terus menerus diusap menggunakan kedua tangan sampai ke tengkuk. Jadi dari depan sini, ya, sampai ke belakang, sampai ke tengkuk, bukan dari belakang ke depan. Jadi ini yang sahih, yang disebutkan oleh sebagian para ulama dari khilaf yang ada. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan hadis yang ke-8. Kita lanjutkan ke hadis yang ke-9 yang dibawakan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Al-hadisu tasi'u, hadis yang ke-9. An Aisyah radhiyallahu anha, dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Muttafaqun alaih. Dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah, di antara faedah kana yang disebutkan oleh sebagian para ulama adalah menunjukkan kebiasaan. Menunjukkan kebiasaan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau menyukai, yu'jibuhu atayammunu fi tana'ulihi, beliau sangat menyukai untuk mendahulukan bagian kanan, fi tana'ulihi, takala beliau memakai sandal, wa tarajjulihi, dan takala pula beliau menyisir rambut, wa tuhurihi, dan juga takala beliau bersuci, wa fi sya'nihi kullihi, dan pada setiap keadaan beliau. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Kita baca apa yang disebut, yang dibawakan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah tentang syarah hadis ini. Gharibul hadis, lafaz asing yang ada pada hadis ini. Yu'jibuhu atayammum, yu'jibuhu atayammunu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai, ya, untuk mendahulukan bagian kanan. Maksudnya adalah yufaddilu taqdimal aiman. Ya, beliau lebih mendahulukan, lebih mengutamakan bagian kanan. Kemudian lafaz asing yang ada pada hadis ini adalah fi tana'ulihi. Nyatakala beliau fi tana'ulihi, maksudnya adalah lubsu na'lihi. Nyatakala beliau memakai sendal, ya, atau yang semisalnya sepatu. Yang ketiga, wa tarajjulihi, yang dimaksud dengan tarajjulihi adalah tasrihu sya'rihi bil mushti, yaitu mengatur, ya, rambutnya dengan sisir, atau istilahnya menyisir rambut dengan sisir. Beliau juga mendahulukan bagian kanan. Yang keempat, wa tuhurihi, dan juga ketika beliau bersuci, bidommi ta'i, dengan didommahkan huruf ta' at-tatuhur, ya, yaitu bersuci. Wa yashmulu al-wudu'ah wal-ghuslah wa izalata an-najasati. Ini masuk ke dalam bersuci adalah takala berwudu, ya, beliau juga Naam lebih menyukai mendahulukan bagian kanan. Dan juga tak kalah mandi. Ya. Mandi juga beliau menyukai bagian kanan. Ya, dan mandi junub. Itu ada dua cara yang disebutkan oleh para ulama. Ada cara yang sekedar sah. Ya, ada cara yang itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara mandi yang sekedar sah, syaratnya adalah seluruh anggota tubuh kita basah dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Ya, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Terserah bagaimana caranya. Ya, yang penting dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki itu basah dan diniatkan untuk mengangkat hadas besar. Bisa pula misalnya dengan kita naam masuk ke dalam sungai misalnya, atau nyemplung ke kolam misalnya. Kalau niat kita untuk mengangkat hadas besar, maka sah. Ya, ini cara yang sekedar sah. Ada cara yang kedua, dan ini cara yang paling afdal, ya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kita berwudu terlebih dahulu. Yang sebelum itu kita bersihkan dulu kemaluan kita. Naam, setelah dibersihkan, naam, kita berwudu terlebih dahulu. Ya, setelah berwudu terlebih dahulu, kemudian dibasahi bagian kepala terlebih dahulu, dan disunnahkan terutama yang memiliki rambut yang tebal untuk menyelah-nyelah rambut sampai ke dasar. Ya, tujuannya adalah agar rambut, agar ya air itu sampai kepada kulit rambut. Ya, sampai ke kulit rambut. Maka oleh sebab itu bagi wanita itu disunnahkan untuk dilepas ya. Naam, ikatan rambutnya. Ya, akan tetapi ini bukanlah sebuah kewajiban, hanya saja naam disukai. Ya, tujuannya adalah agar seluruh rambut itu basah, begitu juga ke dasar-dasar rambut. Ya, setelah menyelah-nyelah rambut, ya, membasahi rambut, kemudian disunnahkan untuk membasahi bagian kanan. Ya, membasahi bagian kanan, barulah bagian kiri. Dan ini pula tata cara ketika kita memandikan mayit. Ya. Ketika kita memandikan mayit juga seperti ini. Ya, dan juga disunahkan sebelum memandikan mayit untuk ya membersihkan, beristinja, mengistinjai mayit dengan kita menekan perut mayit. Ya, dengan mengangkat sedikit tubuh mayit kemudian ditekan bagian perutnya. Ya, ditekan bagian perutnya, tujuannya adalah untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran. Setelah diistinjai dengan air, barulah diwudui ya si mayit. Setelah itu dimandikan, ya. Sama seperti kita mandi junub. Ya, disunahkan bagian kepala dahulu dibasahi sambil disela-sela. Kalau bila perlu disampoi, ya, kalau tidak ada sampo bisa sabun. Baru setelah itu dibasahi bagian kanan. Ya, baru bagian kiri. Ya, ini cara yang kedua. Naam. Ya, mandi junub. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyukai tatkala mandi junub, ya, mengangkat hadas besar, beliau mendahulukan bagian kanan. Wa izalata an-najasati. Dan beliau pula naam menyukai untuk mendahulukan bagian kanan tatkala menghilangkan najis. Yang kelima, lafaz asing berikutnya wa fi sya'nihi kullihi, dan pada setiap keadaan beliau, nanti akan disebutkan contoh-contohnya seperti memakai sirwal, memakai baju, ya, itu disunnahkan bagian kanan atau sesuatu yang memiliki kemuliaan fihil muhtaram. Minal asya'i al mustatabati, dari perkara-perkara yang sifatnya bersih, ya, yang sifatnya kebersihan. Kahadihil amsilatil madhkurati, seperti contoh-contoh yang telah disebutkan. Qala Syekh Taqiyuddin, berkata Syekh Taqiyuddin rahimahullah fi sya'nihi kullih, dan pada perkataan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan bagian kanan pada seluruh keadaan, kata beliau amun makhsus, ya. Lafadz ini adalah lafadz yang umum dikhususkan. Ya, lafadz yang umum dikhususkan. Bimitsli dukhulil khala', wal khuruji minal masjidi wa nahwihima mimma yubdahu fihi bil yasar. Karena yang semisal dengan ini, yaitu tatkala seorang masuk ke al-khala. Al-khala itu tempat buang hajat. Ya, tempat buang hajat. Naam. Wal khuruji minal masjid, dan keluar dari masjid, wa nahwihima dan yang lain darinya, ya, mimma yubdahu fihi bil yasar, dari apa-apa yang dimulai bagian kiri. Ya. Jadi umumnya itu beliau naam menyukai bagian kanan. Ya, bagian kanan. Rinciannya, ya, rinciannya untuk sesuatu yang jelek nanti akan disebutkan setelahnya. Ya, sesuatu yang sifatnya qadarah. Naam, sesuatu yang sifatnya kotoran atau menghilangkan kotoran, ya, rinciannya itu tidak semua, tidak menggunakan bagian kanan. Akan tetapi sebagaimana disebutkan oleh Imam Taqiyuddin di sini adalah mimma yubda'u fihi bil yasar, yaitu beliau mulai dengan bagian kiri. Ya, mulai bagian kiri. Kemudian al makna al ijmali, makna global hadis ini. Min fadli ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna la siyama al hafizatah al alimata as-siddiqiyah binti as-siddiq annahunna rawayna lil ummati min af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna umum atau makna global hadis ini, kata syarah di sini, di antara keutamaan ummahatil mukminin radhiyallahu anhunna, ya, di antara keutamaan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau digelari dengan ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum muslimin. Ya, di antara faedahnya kenapa mereka disebut dengan ummahatul mukminin? Ya, karena sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak boleh dinikahi. Haram hukumnya. Ya, haram hukumnya menikahi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Rasulullah. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, dan inilah yang dahulu di antara hujjah nah, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tatkala mendatangi orang-orang Khawarij yang pada saat itu mereka ya tidak puas, ya, tidak puas atas keputusan Ali bin Abi Thalib. Naam, ya, karena terjadi peperangan antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan ya pasukan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah terjadi naam semacam salah faham. Pada saat itu orang-orang Khawarij tidak puas dengan keputusan Ali bin Abi Thalib. Ya, di antara alasan mereka kenapa Ali bin Abi Thalib itu naam tidak menawan, ya, tidak mengambil harta ghanimah, ya, yang terjadi setelah peperangan. Ya, didatangi oleh sahabat Abdullah bin Abbas, ya. Naam, orang-orang Khawarij, ya, dengan berpakaian yang sangat bagus, yang saat itu sebenarnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sangat mengkhawatirkan keamanan, keselamatan sahabat Abdullah bin Abbas. Akan tetapi dengan keberanian beliau dan ilmu yang ada pada beliau, ya, beliau mendatangi orang-orang Khawarij yang jumlahnya itu ribuan. Ya, beliau datangnya sendiri, ya, untuk menasihati orang-orang Khawarij. Naam. Ya, beliau datangi, ya. Kemudian beliau salam, dijawab. Ya, kemudian beliau mengatakan ataitu min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min sahrihi, kama qala radhiyallahu anhu. Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, aku datang dari sisi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari sisi mantunya, yaitu dari sisi naam sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, Aku datang dari sisi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari sisi ya mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sebutkan ya bahwasannya para sahabat adalah ya, orang-orang yang hum a'lamu alaihim nazal al-Quran. Kepada mereka, kepada para sahabat, Al-Quran itu diturunkan. Ya. Wahum a'lamu bita'wilih. Dan mereka yang lebih faham ya, tentang ta'wil Al-Quran, tentang tafsir Al-Quran. Walaysa lahum, walaysa ahadun lahum, walaysa lakum ahadun. Ya, dan tidak ada di sisi kalian itu satupun para sahabat. Menunjukkan diantara naam ukuran kebenaran ya adalah apabila itu diamalkan oleh para sahabat. Ketika sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mendatangi orang-orang Khawarij, ya di tengah-tengah mereka tidak ada satupun sahabat menunjukkan ya mereka itu salah, mereka itu telah keliru. Barulah setelah itu terjadi dialog. Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menanyakan, ya kenapa mereka naam memberontak, ya mereka keluar dari ketaatan dari barisan sahabat Ali bin Abi Thalib. Setidaknya ada tiga ya kritikan atau tiga hal yang mereka pertanyakan. Di antaranya adalah mereka menanyakan kenapa ya perempuan-perempuan mereka, itu perempuan-perempuan yang terjadi peperangan antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Aisyah radhiyallahu anha, itu tidak ditahan perempuan-perempuannya, hartanya tidak diambil. Baru setelah itu sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan kepada mereka, apakah kalian mau menikahi istri Rasulullah? Ya, apakah kalian mau menikah istri Rasulullah? Ya, mendengar hal ini mereka terdiam. Ya, mendengar hal ini mereka terdiam. Jadi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Rasulullah itu haram dinikahi. Karena mereka adalah ibunya kaum muslimin. Kemudian annahunna rawaina lil ummah min af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mereka yaitu istri-istri Rasulullah ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna, mereka adalah orang-orang yang telah meriwayatkan ya dari perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. La siyama al-af'ala al-manziliyah, terkhusus perbuatan-perbuatan Rasulullah yang ada di rumah. Jadi kita bersyukur dengan adanya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dari merekalah kita mendapatkan keterangan, kita mendapatkan ilmu tentang perilaku, ya tentang kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah. Allati la yutalla'u 'alaiha ghairu ahli baitihi. Di mana hal itu tidaklah bisa dilihat oleh selain orang yang ada di rumah beliau. Ya, jadi dengan adanya istri-istri Rasulullah itu di antara faedahnya, melalui mereka mereka memberikan keterangan ya naam tentang tingkah laku, tentang kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah sehingga sampai dengan kita. Ya, di antaranya adalah hadis ini. Di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh istri beliau secara langsung adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyukai mendahulukan bagian kanan. Jadi ini dilihat oleh istri beliau sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi diceritakan ya kepada orang-orang setelahnya, kepada para sahabat, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sangat menyukai ya untuk mendahulukan bagian kanan ketika beliau memakai sendal, ya ketika beliau bersisir, ketika beliau bersuci dan seluruh keadaan, ya dan seluruh keadaan. Rawaina ilman katsiran, dan mereka yaitu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang telah ya menyampaikan, meriwayatkan ilmu yang sangat banyak. Ya, terkhusus istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau termasuk ya, perawi hadis yang paling banyak, ya, termasuk perawi atau sahabat sahabiyah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan bahkan para ulama menyebutkan bahwasannya manusia dari kalangan para wanita yang paling faqih adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga mereka para ulama ya berselisih pendapat mana yang paling afdal antara istri beliau Aisyah radhiyallahu anha atau Khadijah radhiyallahu anha. Sebagian para ulama merinci, kalau dilihat dari sisi ilmu, maka yang paling utama adalah istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah seorang wanita yang faqih, yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari sisi ya, na'am kemuliaan, ya, besarnya na'am andil ya di antara istri beliau, ya, apalagi awal-awal beliau menyebarkan Islam, darinya pula beliau mendapatkan keturunan, itu adalah dari Khadijah radhiyallahu anha. Ya, tidak ada keturunan yang tersisa sampai nanti munculnya Imam Mahdi, kecuali itu adalah keturunan dari istri beliau Khadijah, dari jalur anak beliau Fatimah yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib, ya, yang menikah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Aisyah radhiyallahu anha disebutkan oleh para ulama itu meninggal pada tahun 57 Hijriah, dan beliau berkunya dengan Ummu Abdillah. Kunya beliau adalah Ummu Abdillah, walaupun beliau tidak punya anak. Ya, walaupun beliau tidak punya anak, na'am, yang namanya kunya itu sunnah. Tidak harus seorang itu memiliki anak dulu baru berkunya, tidak demikian. Ya, kunya itu adalah sunnah di dalam Islam. Dan ini adalah perintah atau anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seorang berkunya. Ya, walaupun dia tidak memiliki anak. Fahuna, maka dari sini Aisyah radhiyallahu anha tukhbiruna an adatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhabbibah ilaih. Dari sini bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahia taqdimul aiman fi lubsi na'lihi, yaitu beliau mendahulukan bagian kanan takala memakai sandal. Wa mushti sya'rihi, dan juga takala menyisir rambut beliau. Wa tasrihihi, dan meluruskannya. Wa tatahhurihi minal ahdats, begitu juga takala beliau bersuci dari hadas-hadas. Wa fi jami'i umurihi, dan pada setiap ya perkara atau perbuatan yang beliau lakukan. Allati min naw'in ma dzukirah, yang merupakan jenis apa yang disebutkan. Kalubsi al-qamis, seperti memakai komis, ya, memakai kemeja atau baju, ya, atau jubah. Naam, didahulukan, naam, disunnahkan untuk kita mendahulukan bagian kanan, ya, memakai baju, memakai kemeja, memakai kaos atau yang semisalnya, wasarawil, dan sirwal-sirwal, ya, celana, ya, disunahkan juga kita naam untuk mendahulukan bagian kanan. Wan naum, ya, ketika tidur, ya, kita berpaling, ya, atau naam memberatkan badan kita ke arah kanan, ya. Wal akli, ketika juga kita makan, dan bahkan makan itu bukan hanya sekedar sunnah, ya, makan menggunakan tangan kanan, ya, pendapat sebagian para ulama menyebutkan wajib, bukan sekedar sunnah. Kalau sekedar sunnah berarti kiri boleh, ya, makan tangan kiri boleh, ya. Nah, yang sahih yang disebutkan oleh para ulama bahwasannya makan dengan kanan bukan hanya sekedar sunnah, tapi ini sebuah kewajiban. Ya, sebuah kewajiban. Ya, karena hadis-hadis yang datang itu memerintahkan untuk kita makan menggunakan tangan kanan. Ya, kul bismillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Dan juga beliau menyebutkan kenapa kita Naam, harus menggunakan tangan kanan, begitu juga minum tangan kanan, ya, itu dalam rangka menyelisih syaitan. Fa inna syaitan yakulu bisyimal wa yasrubu bisyimal. Anak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan itu dia makan menggunakan tangan kiri dan dia minum pula menggunakan tangan kiri. Jadi dengan kita menggunakan tangan kanan itu banyak faedahnya. Bukan hanya itu, namun contoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tujuan yang lain adalah ini dalam rangka untuk menyelisih musuh kita. Ya, musuh kita yaitu para syaitan. Begitu juga orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu ya terkadang atau banyak di antara mereka itu menggunakan tangan kiri. Ya. Nah, menggunakan tangan kiri dalam rangka untuk menyelisih mereka, maka naam kita diperintahkan untuk makan dengan tangan kanan. Wasyurbi, begitu juga minum menggunakan tangan kanan. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Kullu hadza min babi at-tafa'uli al-hasani wa tasrifin lil yamin 'alal yasar. Maka semua ini nah kita diperintahkan untuk mendahulukan bagian kanan ya pada perkara-perkara yang baik. Ini adalah naam dalam rangka untuk melakukan sesuatu yang baik, ya, wa tasrifin lil yamin, dan untuk memuliakan bagian kanan 'alal yasar, ya, di atas tangan kiri atau bagian kiri. Kemudian kata syarih di sini, wa amal asya'u al mustaqdharatu fal ahsanu an tuqaddama fihi al yasaru. Dan adapun perkara-perkara yang kotor, yang tidak baik, maka yang lebih bagus adalah untuk kita mendahulukan bagian kiri. Ya, ini illahnya. Jadi perkara-perkara yang baik itu kita disunahkan menggunakan bagian kanan, bahkan ada sebagian diwajibkan seperti makan yang telah kita sebutkan, begitu juga minum. Adapun pada perkara-perkara yang itu terkait dengan kejelekan, apalagi ingin membuang kotoran, ya, maka kita diperintahkan untuk menggunakan bagian kiri. Walihada nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil istinja bil yamin. Maka oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk beristinja, ya, membuang kotoran itu dengan tangan kanan. Wa naha an masi az-zakari bil yamin, dan juga beliau melarang kita memegang zakar, memegang kemaluan dengan tangan kanan. Jumhur ulama menyebutkan bahwasanya memegang kemaluan dengan tangan kanan itu hukumnya haram. Kalau sebagian para ulama seperti Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, beliau menghukumi makruh, ya, tidak sampai haram. Ya, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan dibenci. Dan dari sini pula nanti bercabang, ya, ada hukum yang lainnya. Apakah memegang kemaluan itu termasuk membatalkan wudu atau tidak? Ya, sebagian para ulama berpendapat memegang kemaluan itu termasuk membatal wudu. Sebagian lagi mengatakan tidak. Ya, karena ada kisah, ada salah seorang sahabat, ya, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum memegang kemaluan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal huwa bid'atun minkah?" Bukankah kemaluan itu adalah termasuk bagian tubuhmu pula? Ya, tatkala beliau ditanya tentang memegang kemaluan, beliau mengatakan, "Hal huwa bid'atun minkah?" Bukankah kemaluan itu termasuk pula bagian tubuhmu? Maksudnya adalah seperti tangan. Tatkala kita memegang tangan tidak mengapa. Memegang kepala, memegang kaki, ya, tidak membatalkan wudu. Ya, maka oleh sebab itu terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah memegang kemaluan itu membatalkan wudu atau tidak. Sebagian mengatakan membatalkan wudu, sebagian lagi mengatakan tidak. Li'annaha litoyibat. Ya, tujuannya adalah dalam rangka untuk kebersihan. Ya, lebih-lebih nanti akan disebutkan ada faedah yang lain. Ya. Itu dalam rangka kesehatan. Ya. Kenapa kita diperintahkan untuk menggunakan bagian kiri untuk sesuatu yang jelek, memegang kotoran, memegang sampah atau yang semisalnya? Ya, tujuannya adalah untuk kesehatan. Karena bagian kanan ini biasanya kita gunakan untuk makan, untuk minum, ya, memegang mungkin memegang makanan, memegang minuman, ya, sehingga kalau misalnya naam kita gunakan pula bagian kanan, maka ini ya setidaknya akan menimbulkan atau menjadi sebab ya tersebarnya penyakit. Ya, tersebarnya penyakit nanti akan disebutkan oleh mu'alif tentang faedahnya. Wal yasaru lima siwa dalik, dan naam yang bagian kiri untuk selain daripada itu. Kita sebutkan apa yang disebutkan oleh Syahri di sini, ma yu'khadhu minal hadis. Apa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama adalah anna taqdimal yamini lil asya' at-thayyibah wal afdalu syar'an wa aklan wa tibban. Faedah hadis yang pertama dari hadis Aisyah radhiyallahu anha adalah bahwasannya mendahulukan bagian kanan untuk perkara-perkara yang baik atau thayyibah adalah afdal, adalah lebih baik, ya, adalah sesuatu yang lebih baik syar'an, baik ditinjau dari sisi syariat, ya, ditinjau dari syariat jelas dalilnya ada. Ini diantaranya hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian wa aklan, ditinjau dari sisi akal juga dia lebih baik. Ya. Dia lebih baik. Wa tibban, dan juga ditinjau dari sisi tibban, dari sisi kedokteran, ilmu kedokteran juga dia lebih baik. Ya. Nah, dan ini sebagaimana ya kenyataan di lapangan. Ya, kalau kita naam menggunakan bagian kanan untuk perkara-perkara yang baik, ya, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, kalau misalnya naam habis istinja, buang kotoran menggunakan tangan kiri, ini secara ilmu kedokteran itu diantara sebab untuk kita menjaga kesehatan, ya, untuk kita menjaga kesehatan. Jadi dari sini pula diambil faedah dari hadis ini, bahwasannya ya hadis ini menunjukkan tentang kesempurnaan agama Islam. Ya, hadis yang mulia ini menunjukkan tentang kesempurnaan agama Islam. Ya, betapa sempurnanya agama ini. Ya, bukan hanya perkara yang besar yang dibahas, bukan hanya perkara jihad, bukan hanya perkara sholat, bukan hanya perkara puasa, bukan hanya perkara haji, bukan hanya pernikahan yang dibahas. Ya, begitu juga perkara-perkara yang kecil yang mungkin oleh sebagian orang dianggap remeh. Ya, dianggap sesuatu yang sepele. Tapi di dalam Islam itu diatur. Ya, hatta seorang itu buang hajat. Ya. Buang hajat harus berdoa terlebih dahulu. Kemudian dia disunnahkan untuk mendahulukan kaki kiri. Setelah itu, ya, dia tidak boleh menyingkap auratnya, ya, sampai semuanya tertutupi. Karena ini kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidaklah menyingkap aurat beliau hatta yadnuwa al-ardha, sampai beliau itu betul-betul, ya, tertutupi, ya, sampai tidak terlihat, ya, oleh manusia. Begitu juga ketika kita di kamar mandi, kita dilarang untuk berbicara, ya, dimakruhkan, dibenci untuk kita berbicara di dalam kamar mandi. Begitu juga untuk kita diperintahkan, ya, betul-betul membersihkan najis kita tatkala kita naam membuang hajat kita. Begitu juga tatkala kita keluar dari kamar mandi, kita disunahkan untuk menggunakan bagian kanan. Begitu juga disertai berdoa. Ya, betul-betul diatur di dalam agama Islam. Yang menunjukkan agama Islam ini adalah agama yang sangat sempurna. Yang mungkin, ya, naam itu tidak ada di agama yang lain. Coba kita lihat di agama yang lain. Lihat di kitab-kitab mereka. Ya, kitab Injil misalnya, atau kitab Zabur, kitab Taurat, atau kitab-kitab yang lainnya. Ya, adakah yang mereka di dalam kitab itu mengatur tentang tata cara buang hajat? Itu tidak ada. Ya, tidak ada. Yang ada itu di dalam agama Islam, yang menunjukkan agama Islam adalah agama yang sangat sempurna. Ya, alhamdulillah. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan muslim, apakah kita muslim ini dengan sebab bapak kita, atau mungkin diantara kita ada yang menjadi muslim itu karena hidayah, yang sebelumnya dia adalah orang kafir menjadi seorang mu'alaf, ya. Nah, maka yang seperti ini wajib kita bersyukur. Ini wajib kita bersyukur dan wajib pula kita menjaganya. Ini wajib kita menjaganya. Ya, dengan sebab-sebab yang disebutkan oleh para ulama. Dengan kita banyak berdoa, ya, dengan kita menuntut ilmu, dengan kita na'am duduk atau bermajelis atau berkumpul di lingkungan yang baik dan sebab-sebab yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.